الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum kita masuk ke pasal yang baru, yaitu pasal tentang Mu'arabah, kita kemarin masih ada PR ya, sebelum masuk ke pasal Al-Mu'arabah ini, yaitu ada yang kita tinggalkan dari pembahasan kemarin. Ya, mengenai bait wal wawu ka muslimai ka muslimia udmirat wan nunu fi latublauna kudirat. Itu kemarin yang belum selesai kita bahas mengenai i'rab lafat yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Ya, i'rab lafat yang diidhofahkan pada ya mutakallim, semisal muslimun, mukminun, mujahidun diidhofahkan pada ya mutakallim. Kemarin telah kita sebutkan jawabannya, yaitu muslimiyah, bagaimana proses ilalnya. Ya, kemarin sudah, sekarang yang kata beliau wanunu, ya kan, nun di utmirat, kemudian nun fi latublaun qudirat, dan nun yang menjadi tanda rafa di dalam lafaz latublaun itu tanda rafa-nya nunnya itu qudirat. Ya, ditakdirkan, dikira-kirakan. Ya. Latublauna. Nah, aslinya latublauna, latublauna. Perhatikan papan tulis. Aslinya latublauna. Ya. Perhatikan. Latub launa. Perhatikan. Ini aslinya demikian. Latub launa. Dia marfu, ya. Baik, marfu-nya dengan mana? Dengan waw. Ya enggak? Dengan waw. Marfu dengan apa? Fa'ilnya waw. Marfu dengan apa? Subutun nun. Subutun nun. Fa'ilnya adalah waw jamaah. Ya. Yang kata beliau wa nunun fi latublauna qudirat. Nun pada fi'il contoh latublauna itu ditakdirkan. Nah. Ya. Proses ilalnya gimana? Asalnya latublauna itu sebagaimana anda tulis. Waw yang pertama diganti alif. Waw yang pertama diganti alif latu belauna. Ya, yang berharokat dhammah itu diganti alif. Ya, maka menjadi ya tu belauna, maka menjadi tu belauna. Ini prosesnya dulu sebelum nanti menjadi latu belauna, maka menjadi tu belauna. Ya, maka menjadi tublauna. Ini prosesnya dulu. Tublauna. Ya, karena waw pertama dihapus, ya enggak? Sisa waw kedua, ya kan? Jadi tublauna. Lalu alif dibuang. Alif yang ada di mana? Di la. Tublauna. Alifnya dibuang. Sudah? Alifnya dibuang untuk menghindari berjumpanya atau berkumpulnya dua huruf yang mati. Ya, maka menjadi tublauna. Tublauna. Wah, ada proses lagi. Ini alifnya dibuang. Tublauna. Dah, prosesnya tuh. Proses ilalnya. Ya. Maka menjadi tublauna. Ya. Lalu dimasuki lam qasam kan? Waw qasam. Waw qasam dan ditaukid dengan taukid sakilah. Yang ditaukid dengan taukid sakilah untuk menegaskan, menguatkan hukum. Maka menjadi la tublaunanna. Ini masuk lam waw qasam kemudian la tublaunanna. La tub lau nanna. Ini masih proses. Ya. Ini keempat. Nah, la tub lau nanna. Sudah? Ya. Nah kalau begini kan berkumpul tiga nun, ya enggak? Nun pertama dengan nun yang dua tasydid. Aslinya la tu belau hakada. Ya karena kemudian direbur lau nanna hakada. Maka dibuang nun rafa. Ya, untuk menghindari berurutannya tiga nun ziyadah. Maka menjadi latublauna. Tasydid ya. Waw sukun ya. Berjumpa dengan nun. Gimana nyambung enggak? Enggak nyambung. Lalu waw diharokati dengan harokat yang sejenis. Harokat yang sejenis dengan huruf waw apa? Fathah, kasrah apa doma? Doma. Ya, maka menjadi latub launa. Nah, ini prosesnya begini. Akhirnya final. Mengikuti proses mujahidun, muslimun, mukminun diidofakan kepada ya mutakalim. Prosesnya jadi tahu kan? Kenapa jadi muslimia? Ya, muslimia, mujahidia, mukminia. Apa jadi tahu? Karena ikutin prosesnya. Nah, sekarang antum ikutin proses ini jadi tahu juga. Jangan sampai enggak paham. Kenapa? Bagaimana antum ditanya kronologi ya bisa jadi muslimia. Jangan bilang dari sononya, enggak bisa. Ya. Gimana dari sononya? Nah, antum terangkan dengan proses ilalnya begini, begini yang kemarin. Nah, sekarang juga latublauna. Ya. Kok gimana latublauna? Nah, itu prosesnya. Dia kemasukan kosam. Dia kemasukan kosam. Kemudian ada nun taukid. Nun taukid sakila. Nun taukid sakila. Nun taukid sakila. Nah, dibuang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fasal berikutnya, fasal mu'rabat. Udah ditulis. Ya. Udah Akbar. Ega udah. Udah. Baik, sekarang kita masuk ke fasal mu'rabat. Faslun. Pasal yang baru. Faslun itu kalau di i'rab dia sebagai khobar. Ya, mubtada'nya mana? Mahdzub. Kalau kata Al-Baijuri, ai hadza faslun. Nah, gitu. Hadza faslun. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin taqrubu taqrubu. Ini di anak gundul ini ya. Hah? Taqrubu, taqrubu. Kalau taqrubu enggak enak. Kalau diantum ada harokatnya ya, enak banget ya. Soalnya ini nazom ya. Kadang-kadang ada yang ya, yang seharusnya tanwin, enggak pakai tanwin untuk menyesuaikan ya. Tapi enggak apa-apa jadi ya. Baik, al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin taqrubu. Wa awwalul qismaini minha arba'u wa hiya allati marrat bi dammin turfa'u wa kullu ma bi dammatin qad irtafa' fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa wa khafdul ismi minhu bil kasri tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim. Ya, berkata al-musannif rahimahullah ta'ala sahibul mandhumah al-amriti bi fathil ain la bi kasriha al-mu'rabat. Mu'rabat yaitu lafat-lafat yang di-i'rab, baik itu isim atau fi'il yang dapat di-i'rab ya, lawannya dari mabni. Kulluha, semuanya mu'rabat ini. Semuanya, mu'rabat itu jam'u mu'rabin, jamak dari mu'rab. Dia mufrad mudzakkar kalau mu'rab. Nah. Ya. Tapi karena dia sifah ghairu akil, maka dijamak dengan alif dan ta, atau dengan jamaknya dengan muannas, jamak muannas salim. La bil waw wala nun. Baik. Mu'rabat kulluha, semuanya lafaz-lafaz yang di'rab baik isim atau fi'il, kulluha qad tu'rabu, itu semuanya di'rab bil harakati, dengan harakat, au hurufin, atau dengan huruf. Ya, itu di'rab dengan harakat dan di'rab dengan huruf. Taqrubu. Ya, saya bacakan penjelasan dari Syekh Al-Bayjuri rahimahullah taala. Kulluha, ya, semuanya dua kisim ini, kisim ya, yang yu'rabu bil harakat wa kismun yu'rabu bil huruf. Kama asyara ilaih biqauli, itu sebagai yang di semuanya, baik yang di i'rab dengan harakat, ya, di i'rab dengan harakat semisal fi'il mudhari ya, yang marfu, kemudian ya isim mufrad ya, marfu, mansub, majrur ya, atau dengan huruf semisal asmaul khamsa, kemudian jamak mudzakkar salim ya, kemudian musanna, ya enggak, di i'rab dengan huruf dia kan. Baik, semuanya itu qad tu'rabu bil harakati wujudan wa adaman. Di'rab dengan harakat wujudan wa adaman, artinya baik keadaan zahir maupun ya muqaddarah. Ya. Semuanya tak apa itu taqrubu ya. Fa awwalul qismaini minha arba'u. Maka pembagian yang pertama, fa awwalul qismaini minha arba'u, pembagian yang pertama yaitu dapat yang di'rab dengan harakat itu, yang di'rab dengan harakat itu ada empat. Ada empat. Wa hiya allati marrat bi dammin turfa'u. Wa hiya allati marrat bi dammin turfa'u. Itu ada empat, yaitu yang kalimat yang telah disebutkan, yang marrat yang telah disebutkan ya, dirofakkan dengan dhammah. Kalimat yang telah disebutkan yang dirofakkan dengan dhammah, itu apa aja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak manasalim, kemudian fi'il mudhari yang tidak berjumpa, yang tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini. Nah, kemudian kata beliau, ini rumusnya. Wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa. Ah, ini rumusnya. Antum enggak perlu hafal-hafal lagi kalau di Al-Jurumiyah ya, bab alamatul i'rab. Wa amma dhammatu fa takunu alamatan lirafi. Ya, fi arba'a mawadi'ah, fi arba'ati mawadi'ah, al-ismu mufrad. Kemudian jamu taksir, jamu muannas salim, wal fil mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai', gitu kan? Kemudian antum hafalin lagi yang di nasab, wa amal fathatu fatakunu alamatan linasbi. Nah, kalau antum hafal nazam amriti ini sudah. Sekarang antum hafalin aja tuh yang dhammah ketika dia rafa', dhammah itu ada 4. Isim mufrad, ja'a zaidun, gitu kan? Zaidun fa'il. Jamu taksir, ja'a rijalun. Fa'il marfu. Ja'at muslimatun jamak. Nah, itu. Kemudian satu lagi, fi'il mudhari yang tidak bersambung. Tidak ada nasab, tidak ada amir, dan tidak bersambung dengan alif tasniyah nasab mukhatabah. Ya tribu Zaidun Amron. Nah, ya. Oh, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, antum sudah hafal ini. Setiap kalimat yang di i'rab dengan raf, yang dirafakan dengan nasbuhu, maka nasabnya bil fathati mutlaqan, maka nasab ya secara mutlak ya. Dari 4 itu 3 dulu jamak, maka isim mufrad ketika dia mansub dengan fathah di sini kan, raaitu tadi sama Zaidan, raaitu rijalan, ya enggak, raaitu rijalan. Nah, fi'il mudhari'nya tadi yang tidak dengan alif tasniyah, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya wa nasab wa khotabah, alias af'alul khamsah. Yang kalau di rumus Al-Jurumiyah, idza dakhala alaihi nasibun, gitu kan? Apabila masuk nasab, taro huruf nasab. Ya, lan yadhaba, lan yadriba, lan yaktuba, lan yaqra'a. Itu semuanya dengan fathah. Kecuali tadi apa? Jamak muannas, jamak muannas salim. Wa khafdu ya. Wal khafdu nanti ada kecualian ya, di lakin hindat gitu. Wa khafdul ismi minhu bil kasri tuzim wal fi'lu minhu bisukuni munjazim. Kemudian kita beliau minhu bil kasri ultuzim, dan setiap kalimat yang dirofak tadi dengan dhamma, maka nasabnya ditandai dengan fathah, jarnya itu di kasrah. Wa khabdul isim, dan isim tadi itu yang tadi itu semua di kasrah. Isim mufrad ketika majrur dengan kasrah, marartu bi zaidin. Jamak taksir, marartu bi rijalin. Jamak muslimatin. Hakata. Kalau namanya fi'il enggak ada di khafad ya. Tapi ultuzim, maka ini harus demikian. Wal fi'lu minhu bisukuni munjazim. Ini kesimpulan ya dari bab alamatul i'rab kalau di Al-Jurumiyah. Ini kesimpulan. Jadi kita tidak perlu menerangkan lebih lanjut karena ini sudah kita pelajari ya. Telah kita pelajari sebelumnya. Wal fi'lu minhu bisukuni munjazim. Ya, kemudian kata beliau, dan fi'il ya. Minhu yang gimana terjemahnya nih? Wal fi'lu minhu bisukuni munjazim. Ya. Ah, nama munjazim itu majzum. Dan fi'il yang majzum itu minhu bisukun. Itu ditandai dengan sukun ya, lam yad ya, lam yadrib, lam yasqut, lam yaktub, lam yaqra ya. Atau masuk ya alamat jaz, apa awamil jazm yang lainnya, amil jazm yang lainnya la tajris, la taktub. Nah itu dengan sukun. Ya. Sudah. Kalau di buku ana Khatr Rabil Bariyah Al-Baijuri tidak menerangkan lebih lanjut. Ya. Beliau hanya menerangkan ya secara global saja. Ya, beliau menjelaskan wa awwalul qismi al-mazkuraini, ya, adapun dua jenis yang bisa disebutkan minha ay minal mu'rabat, itu dari mu'rabat arbaun bil isba', ya, wal muradu arba'an arba, wal muradu ya, yang dimaksud adalah arba'u anwa'in, ya, empat jenis. Baik. Waqad bayyana dhalika li arba' bi qawli wa hiya allati marrat bi dammin, ya, yang telah berlalu, yang telah lewat, yang ketika dia marfu, ya, dengan dhamma ais, dhamma turfa dirafakan bihi ta'allaqu jar wa majrur qabla. Kalimat turfa ini ada jar majrur yang muta'alliq dengannya, wal aslu turfa'u bi dhammin, gitu. Ini kata Al-Baijuri. Wa ismul mufrad wa jam'u taksir wa jam'u muannits salim wa fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ini kan yang di, ketika di marfu dengan dhamma itu semua. Isim mufrad, jam'u taksir, kemudian apa namanya jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya muannats salim khotobah atau alif tasniyah. Kalau itu semua marfu-nya bukan dengan dhamma, tapi marfu-nya dengan apa? Subutun nun, marfu'nya dengan subutun nun, ya. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina. Gitu, ya. Ini disebut dengan al-amsilah al-khamsah. Kemudian kata beliau wa kullu ma bidhammatin qad irtafa, ya, dan setiap yang didomahkan dengan ya, yang dirafakan dengan domah kata al-Baijuri minal arba'ah al-mazkurah ya ila jama' al-muannats salim, ya, yaitu dari empat tadi isim mufrad jama' taksir jama' muannats salim dan fi'il mudhari kecuali jama' muannats salim kama yu'lamu min al-istidrak al-ati, sebagaimana nanti diketahui dengan pengecualian sebagai berikut nanti di bawah ya di bait lakin kahindatin itu lakin kahindatin fanasbuhu bil fathi maka dinasabkan dengan fathah ai bil fathati mutlaqan ai fil ismi wal fi'li secara mutlaq pada isim dan fi'il yaqa maka yaqa ai an nasab nah yaqa an nasab. Kemudian saya bacain semuanya ya penjelasan dari Al-Baijuri. Makanya kalau antum punya mau beli mau lebih lanjut pakai buku ini ya, bawa aja nanti terkadang saya bacakan ya. Ini Fathur Rabil Bariyah ya al-ma'ruf bi kitab Syarhu Imriti Syarhu Amriti li Syekh al-Islam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Ini karena diterbitkan oleh DKI Kalibata ya Darul Kutub Islamiyah Darul Kutub Islamiyah Kalibata. Saya bacakan ini kan kalau antum ada enak ini bisa baca juga. Kemudian mana tadi? Wal khafdul ismi ay dunal fi'li dan mengkhafat isim yaitu tanpa fi'il minhu ay mimma bidammatin qad irtafa dari yang didomahkan dengan yang dirafakan dengan rafa bikas bil kasra itu dengan kasra ay bil kasra itu ultuzim bil bina'i lil maf'ul yaitu dengan bina'i lil majhul ultuzim diharuskan. Ya, kata Al-Baijuri istasna min dhalika ma la yansarifu kama yu'lamu min al-sidraq al-ati. Dan dikecualikan ya dari itu semua yaitu dengan isim-isim yang ghair munsharif sebagaimana diketahui dari pengecualian sebagai berikut. Ya. Wal fi'lu dunal ismi minhu wal fi'lu minhu bisukuni munjazim. Apa maksudnya wal fi'lu fi'il bukan isim selain isim minhu ay mimma bidhammatin qad irtafa yaitu yang ketika rafa dengan dhamma bisukun itu diirabnya dengan sukun ya munjazim yang dijazmkan wa istasna min dhalika ya dikecualikan di sini al fi'il al mu'tal kama yu'lam min al istidrak al ati nanti dikecualikan fi'il yang mu'tal akhir yang diakhiri dengan huruf illah sebagaimana nanti datang pengecualiannya. Ya, wa ma dzukira huwal aslu. Adapun yang beliau sebutkan dengan sukun ini hukum asalnya. Ya, hukum asalnya, alamat asli. Ya, kita masuk sekarang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, lakin kahindatin linasbihi, lakin kahindatin linasbihi in kasar wa ghairu masrufin bi fathatin yujar wa kullu fi'lin kal kana mu'tallan juzim bi hadfi harfi 'illatin kama 'ulim. Ya, sudah kira-kira paham ini ya maknanya ya. Di jam berapa ini? Setengah enam. Alhamdulillah masih ada setengah jam lagi. Ya, lakin ini pengecualian nih, pengecualian. Ya, lakin kahindatin. Namun semisal hindat, berarti hindat ini berapa? Apa ini? Isyarat ke mana? Jamak muannas salim. Lakin kahindatin. Namun semisal hindat, yaitu jamak muannas salim. Linasbihi in kasar. Kalau dia nasab, ya, di, kalau dia nasab itu di kasroh, ditandai dengan kasroh. Kan tadi rumusnya setiap yang diirab dengan dommah, maka ketika diirab dengan fathah, diirab dengan nasab fathah. Gitu. Setiap yang diirab yang marfu dengan dommah, tadi apa aja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan waw, bukan asmaul khamsah, bukan af'alul khamsah yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengan waw jamaah, ya muannats mukhatabah alif tasniyah. Itu rumusnya apa? Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah. Benar. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Ya, ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Ja'a rijalun ra'aitu rijalan. Nah, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan waw apa dengan bersambung tiga itu, tiga huruf ilat itu, waw jamaah, alif tasniyah, ya muannats mukhatabah, antum katakan yadribu Zaidun Amron, yadribu, ya. Yadribu dia marfu, amilnya karena tidak bersambung dengan amil jazim, amil nasab. Ini namanya amil ma'nawi, ya. Sama seperti mubtada, amilnya adalah alif tidak. Nah, tanda rafa'nya adalah dom. Nah, khusus jamak muannats salim yang dia marfu dengan dhammah juga ja'at muslimatun begitu. Nah, kalau dia mansub tidak seperti tiga yang lainnya. Yang tiga teman-temannya ketika dia sama-sama didhammahkan ketika rafa. Nah, pengecualiannya kata beliau di sini lakin kahindatin. Namun semisal kalimat hindat yaitu jamak muannats salim linasbihi in kasar. Dikasrah dengan kasrah, dikasrahkan dia ketika dia nasab. Ya. Wa ghairu masruf, wa ghairu masrufin bi fathatin yujar. Apa ini ghairu masruf yang difathahkan ketika jar? Ghairu munsharif. Namanya ghairu masruf. Nama lainnya apa? Ghairu masruf bi fathatin yujar. Difathahkan, dijar dengan difathah. Ketika diirab dengan jar, maka dia difathahkan. Sudah paham sini? Ya. Saya jelasin, saya bacakan penjelasan dari Al-Baijuri. Lakin kahindatin ai mislil hindat. Yaitu maksudnya seperti hindat. Ya, mingkuli makana majmu'an bi alifin wa ta'in mazidatain. Dari setiap yang dijamak, yang dia dijamak dengan alif dan ta, yaitu yang disebut kita kenal dengan jamak muannats salim. Linasbihi in kasar, ya aslinya in kasaroh gitu. Dia dengan kasroh dinasabkan dengan kasroh. Fanas buhu bil kasroti niabatan anil fathati. Nah, tapi ini kata Al-Bajuri nasabnya itu dengan kasroh, ya sebagai pengganti dari fathah. Zatayib wa ghairu masrufin bi fathatin yujar. Apa maksudnya ghairu masrufin? Huwa al ismu alladzi la yansarifu. Dia adalah isim yang tidak dapat disorof. Ya, yang sudah kita pelajari berapa minggu yang lalu, berapa pertemuan yang lalu, ya cukup detail saya rasa waktu itu penjelasan. Saya kalau ngajar Al-Jurmiyah gak mau sedetail kemarin, ya. Nah, itu antum mesti hafal itu pelajari. Bi fathatin dengan fathah, ya. yujar, ini fathah bi fathatin jar majrur muta'alliq dengan yujar. Yujar dijarkan niabatan anil kasrah sebagai pengganti dari kasrah. Maka ketika isim ghairu munsharif ketika dia majrur, ya majrurnya itu tanda jarnya adalah dengan fathah. Marartu bi Ibrahima. Ya, Ibrahima dia adalah isim ghairu munsharif. Ya, apa mani dia untuk berjumpa dengan tanwin atau menerima tanwin alamiyah ma ujima. Ya. Tapi marartu bi Fatimata. Fatimata. Ya, apa maniknya alamiyah ma ta'nis. Marartu bi Usamata. Alamiyah ma ta'nis. Cuman Fatimah tadi ta'nis ma'nawi wa lafzi. Kalau Usama ta'nis ma'lafzi. Yang ma'nawi marartu bi Su'ada Zainaba. Baru ta'nisnya ma'nawi saja karena enggak ada ta'nis. Enggak ada ta'nya di ujungnya. Nah, masih ingat gitu enggak? Itu aja lupa. Marartu bi Sufyana. Apa maniknya? Alamiya ma'ah. Ziyadah alif. Nah ini sekalian murojaah kan. Baik. Wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzim bi hadfi harfi illatin kama 'ulim. Kata beliau lagi berikutnya. Wa kullu fi'lin, dan setiap fi'il, maksudnya di sini fi'il mudhari', ya. Maksud di sini adalah setiap fi'il mudhari'. Kana mu'tallan, yang akhirnya itu ada ya, mu'tal, dia fi'il mu'tal, fi'il mu'tal akhir, yaitu maksudnya apa fi'il mu'tal akhir? Yang diakhiri dengan huruf illah, yaitu diakhiri dengan waw, alif, dan ya. Yang kemarin diakhiri dengan waw, yagzu, yad'u. Diakhiri dengan ya, yarmi, yahtadi, yahdi. Diakhiri dengan alif, yakhsha. Baik. Maka juzim dia dijazmkan bihadfi harfi illatin, dengan dihadaf, dibuang, dihapus huruf illah tadi. Ya, kama ulim, sebagaimana yang telah diketahui. Ya, kita sudah pelajari ini di kitab ini. Ya, maka antum mengatakan lam yada'u dihadaf waw, lam yagzu dihadaf waw, lam yarmi dihadaf ya, lam yakhsha dihadaf alif. Begitu. Ya. Saya bacakan penjelasan dari Al-Bayjuri. Ya. Wa kullu fi'lin kana mu'talan bi an kana akhiruhu, ya. Yaitu fi'il yang di akhirnya adalah huruf illah, juzim bi hadfi harfin illatin, itu dijazmkan dengan dihadap huruf ilah. Wahuwa imma al-wawu wa imma al-yawu wa imma al-alifu. Itu huruf ilahnya itu. Kama ulim, ya mimma taqaddama. Sebagaimana yang telah diketahui dari pembahasan yang telah lalu. Ya, summa bayana nadhim. Kemudian, ya, Al-Amriti menjelaskan lagi. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa hiya al musanna wa dhukurun tujma'u. Ya, kemudian kata beliau wal mu'rabat, dan mu'rabat kalimat-kalimat yang di-i'rab baik isim atau fi'il bil hurufi arba'u, yang di-i'rab dengan huruf itu ada empat. Itu ada empat yang di-i'rab dengan huruf. Wahia al-musanna, yaitu yang pertama musanna, isim tasniyah, musanna. Yang kedua kata beliau wa dzukurun tujma'u. Dzukur tujma'u maksudnya apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Wa jam'an sahihan kal misalil khali. Yang ketiga jam'an sahihan. Ya, yang ketiga jam'an ya, wa dzukurun tujma'u jam'an sahihan kal misalil khali. Itu ya, ini masih jamak mudzakkar salim ya, dzukurun tujma' dan zukur yang dijamakkan jam'an sahihan kal misali al-khali, sebagaimana misal yang telah berlalu itu. Wa khamsatul asma, dan asmaul khamsah wal af'al, yang berikutnya asmaul khamsah dan af'al, yaitu af'alul khamsah maksudnya, ya, asmaul khamsah diirab dengan huruf, ya, marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Af'alul khamsah juga dengan huruf, marfu dengan nun. Af'alul khamsah mansub dengan hadaf nun, mansub dan majzum dengan hadaf nun. Ya, saya bacakan penjelasan dari Al-Bajuri sedikit. Wal mu'rabatu bil huruf wujudan wa adaman. Ya. Arba'u, yaitu arba' bil isba', wal muradu arba' arba' anwa la afrada la. La afrad lima marra. Wa ya al musanna nahu zaidan, zaidain. Wa dhukurun, ya. Ya, yaitu dhukur. Ya, jamak muzakkar salim itu cuma ai yujma mufraduha, yang dijamak mufradnya jam'an sahihan. Jam'an sahihan maksudnya apa? Bukan jamak taksir, jamak sahih. Kan kalau jamak taksir apa sih makna taksir? Taghyir, merubah. Kalau ini mufradnya tetap sahih. Ya, dengan jamak muzakkar salim. Kan kalau jamak taksir berubah, kitab, kutub, kolam, aklam, bait, buyut, bait, abyad. Kemudian apalagi jamak taksir banyak, rajul, rijal. Nah, berubah kan? Berubah. Ini tetap sahih mufradnya. Muslim, muslimun, mukmin, mukminun. Mufradnya tetap sahih. Selamat, ya. Selamat dari apa? Selamat dari taksir, aib taghyir. Paham enggak di sini? Gitu ya. Mukmin, mukminun, kafir, kafirun, munafik, munafikun. Nah, gitu kemarin. Apa tadi malam? Eko Yun. Nah itu mufradnya selamat. Eko Yun. Pengikutnya Pak Eko. Kalau bikin sekte, Eko Yun aja kan. Allah Ustaz. Mana lagi tadi? Ya. Kal misali al-khali. Kal misal al-khali sebagaimana contoh al-khali ay al-madi, yang telah berlalu. Kal misal al-khali ay kal misal al-madi, semisal yang telah berlalu. Semisal salihun. Ya. Atau yang dia nanti yang mulhak dengannya. Yang mulhak artinya yang dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim, tetapi lafadznya demikian adanya dalam lafaz Arab. Semisal al-aradun, jamak dari al-ard, bumi. Nah, apalagi kemarin yang telah mulhak itu? Hah? Hah? Sinun, jamak dari sana. Apalagi? Ya. Alamun, alamin, jamak dari alam dan seterusnya. Nah. Mana lagi tadi? Penjelasan dari Al-Bajuri. Wal khamsa, wal khamsatul asma wal af'al. Nah, kemudian yang diirab dengan harakat berikutnya wal khamsatul asma, itu maksudnya asmaul khamsah. Ya. Wal khamsatul asma nanti kalau di buku lanjutan sittah, asmaul sittah. Nambah satu, hanu, ya. Tapi yang sahih memang khamsah, ya, lima. Hanu itu kata Ibn Malik wal ahsan fil akhiri ahsan. Ya, wal ahsan fil akhiri, yang terbaik pada pembahasan hanu itu dia bin naqsi ahsan, dengan nakas itu yang terbaik, itu diirab dengan harokat bukan dengan huruf. Ya, wal khamsatul af'al wal khamsatu mana tadi asma, wa khamsatul asma ay bil qasr fatur fa'u bil waw, yaitu dirafakan dengan waw, kama fi kaulika ja'a abuka akhuka ila akhir. Ya, kalau dia mansub dengan alif, ra'aitu abaka akhaka damalin dan seterusnya, Ketika khafat fatuh padu bilya kama fi qaulika ma'raftu bi abika wa akhika ila akhirih. Nah. Kemudian wal af'al itu af'alul khamsah wa hiya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ya. Sudah qala wa ammal musanna fali raf'ihi bil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i urif bil ya'i urif. Adapun musanna fali raf'ihi al alif, maka musanna tanda rafa'nya adalah dengan alif. Ketika dia rofa, tadi dengan alif. Sebagai fa'il, isim in, isim kana, khobar inna, naibul fa'il, mubtada, khobar. Ya. Dan seluruh tabi'nya, baik na'atnya, ma'atufnya, itu semua dengan alif. Antum mengatakan ja'a Zaidan. Ya. Ja'a Zaidan. Ya. Duriba Zaidan. Baik, itu dengan alif. Wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i urif. Sedangkan nasab, ya musanna ini ketika nasab dan dijar itu ditandai dengan ya urif yang sudah diketahui. Ya. Ra'aitu Zaidain, ra'aitu rajulain. Ya, marartu bi rajulain. Ya. Sudah sini? Ada penjelasan Al-Bajuri juga simpel aja, di sini enggak banyak menjelaskan karena ini sudah disebutkan sebelumnya. Ya, fa ammal musannaf li raf'ihi al alif kama fi qaulika jaa az-zaidan wa nasbuhu wa jarruhu ya li kullun min huma bil ya'i urif ay kama fi qaulika ra'aitu az-zaidain wa marru bi zaidain. Sudah ini gampang ya. Kal musanna wa kal musanna al jam'u fi nasbin jar wa jar wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar. Kemudian kata beliau wa kal musanna al jam'u fi nasbin wa jarra raf'uhu bil wawi wa marra wastaqar. Sebagaimana musanna jama' yang itu yang dimaksud dengan jama' apa ini? Jamak mudzakkar salim fi nasbin wajar pada nasab dan jar, ya rafuhu bil waw dirafakan dengan waw marra wastaqar. Ya, jadi sama seperti musanna ya, yang dia marfu dengan waw ketika nasab dan jar yaitu dengan ya. Ya dengan ya. Kalau nasab, kalau rafa dengan waw ja'a muslimun. Ya. Al muslimuna qaimun kalau mubtada. Ya, nah. Baik. Nah, kalau dia mansub atau majrur dengan ya raaitul muslimin, marartu bil muslimin, hakata. Ya. Penjelasan dari Bajuri kal musanna al jam'u ay jama' jam'u dzukur. Fi nasbin fayunsabu bil ya. Dinasabkan dengan ya jamak mudzakkar salim kama fi qaulika raaitul muslimin wa kadaf jar ay fayujarru bil ya kama fi qaulika bi muslimin. Ya. Sebutkan kata beliau raquhu bil waw marra wastaqar. Ya, ay fi qaulika jaa muslimun. Itu ya. Yang rafa dengan waw marra yang telah berlalu istaqarra wastaqarra dan telah tetap seperti itu kedudukannya. Kemudian wal khamsatul asma wal khamsatul asma ka hal ka hadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wa nsiban bil alif. Kemudian kata beliau wal khamsatul asma dan asmaul khamsah ka hadzal jam'i itu seperti jamak ini, jamak mudzakkar salim maksudnya. Seperti jamak ini. ya, fi raf'in, pada rafa'nya. Jamak muzakkar salim marfu dengan waw. Maka asmaul khamsah juga marfu dengan waw. Wa khafdin, dan juga dengan khafat sama ketika dengan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ya majrur dengan apa? Dengan ya. Tapi kalau mansub enggak, kata beliau wansiban bil alif. Tapi khusus asmaul khamsah mansubkanlah dengan alif. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu faka, ra'aitu zamalin, ra'aitu hamaki. Ya. Nah, khusus jamak apa asmaul khamsah dia mansub dengan alif. Ya. Kemudian wal khamsatul af'ali raf'uha urif binuniha wa fi su wa fi siwahu tanhadhif. Kemudian kata beliau wal khamsatul af'al. Wal khamsatul af'al maksudnya di sini ai af'alul khamsah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah dengan alif tasniyah dan ya muannasah mukhatabah, yang huruf-huruf itu semua jadi fa'ilnya. Nah, af'alul khamsah raf'uha urif, ketika rafa' diketahui. Diketahui dengan apa? Binuniha, dengan nunnya, yaitu sabutun nun. Yaf'alani itu berarti marfu'. Ya, antum mengatakan huma yaf'alani, maka yaf'alani fi'il mudhari marfu'. Tanda rafa'nya apa? Sebutun nun, adanya nun. Alif itu fa'il. Tadi kan sudah dibilang huruf-huruf itu fa'ilnya. Artinya ketika dia majzum mansub kan dihadap nun, fa'ilnya tetap ada. Ya, lam yaf'ala. Yaf'ala majzum wa alamatu jazmi hadap nun. Mana fa'ilnya? Alif tasniyah. Lam yaf'alu hadap waw. Mana fa'ilnya? Waw. Anti lam taf'ali, berarti mana majzum, mana fa'ilnya? Ya muannasah mukhatabah. Tanda jazamnya hadaf nun semua itu. Ya, wa fi siwahu tanhadif. Ya. Asmaul khamsah af'alul khamsah rafa'nya itu dengan nun, diketahui dengan nun. Ya, wa fi siwahu, dan pada selain rafa', pada selain rafa' berarti ketika dia majzum dan mansub. Ya, tanhadif yaitu dengan dihadap nun tersebut. Lam yaf'ala lan taf'ala. Lam yaf'alu lan taf'alu. Lan taf'ali lam taf'ali. Ini sudah selesai nih. Sebelum nanti kita masuk ke pasal berikutnya, babul ma'rifati wan nakirah. Pasal tentang ma'rifat dan nakirah. Cukup ya. Ada yang mau ditanya? Tafadhalu, silakan ya.